Ada sebuah economic model yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary Theory. Dalam MMT, salah satunya ada istilah consolidate bottom of pyramid. Apa itu maksudnya? Kita tahu ada dua macam economic model. Di sisi kiri, sosialisme. Di sisi kanan, kapitalisme. Sisi kiri biasanya melibatkan pemerintah atau government. Di sisi kanan, kapitalis biasanya melibatkan swasta lebih banyak. Swasta, di sisi kanan ada dua macam. Ada kapitalis yang biasanya kebijakannya adalah trickle down economy atau dari atas ke bawah. Atau satu lagi, ada kapitalis tapi dari sisi UKM atau swasta kanan bawah yang mengutamakan ekonomi bottom up dari bawah ke atas. Amerika sukses dengan trickle down. Taiwan, Korea Selatan, Jepang menggunakan bottom up. Dan dalam ekonomi MMT, membangun swastanya dari bawah. Jadi MMT adalah cocok untuk negara Indonesia karena lebih meniru UKM Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Membangun swasta bawah dengan cara bagaimana? UKM ketika meminjamkan uang ke bank, 97% akan ada masalah dengan kolateral atau jaminan. Maka, kemana UKM harus berpaling? Berpalinglah ke MMT. Berpalinglah ke tetangga Anda, pelanggan Anda, orang terdekat Anda. Mereka bisa chip in urun dana ikut memiliki usaha Anda. Inilah yang disebut konsolidasi dasar piramida. Kita sesama makhluk ekonomi yang berada di dasar piramida ekonomi bergandengan tangan. Membeli sebagian saham usaha milik tetangga kita. Berinvestasi di kafe milik langganan kita sendiri. Di toko yang kita selalu belanja di sana. Anda berinvestasi di usaha yang Anda sendiri beli produknya. Itulah bentuk ekonomi model terbaru. Tidak perlu ke bank pinjam dana. Tidak perlu ke IPO yang memerlukan dana besar di awal serta rumitnya aturan. Cukup mempraktikkan new economic model, yaitu konsolidasi bottom of pyramid. Selesai masalahnya.